في كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، pertanyaan: mohon dijelaskan perbedaan antara kehendak Allah dengan takdir. Sama, takdir itu kehendak Allah. Takdir itu empat, ya. Takdir itu empat. Apa? Kehendak Allah, catatan Allah, diketahui oleh Allah, dan satu lagi, ciptaan Allah. Itu takdir. Mengapa makhluk gaib dapat dideteksi dengan alat kamera canggih? Kata siapa? Ya. Kata siapa? Antum dibohongi, ya. Dibohongi. Jangan mau dibohongi, ya. Berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah, insyaallah tidak akan dibohongi. Ya. Tidak percaya. Orang yang tidak berilmu, dia mudah percaya. Orang yang berilmu, dia tidak akan mudah percaya. Apa hukum khotib Jumat ketika berkhutbah menggunakan tongkat atau tombak? Bid'ah. Bid'ah. Mereka salah faham dengan perbuatan Nabi yang ketika khutbah memegangi batang kurma. Setelah itu kan ditinggalkan. Lalu batang kurma itu menangis, ya kan? Ketika beliau sudah dibikinkan mimbar. Berarti itu bukan sunnah. Puasa Arafah yang keutamaannya menghapus satu tahun dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang, ini masih di dalam pembahasan. Itu berhubungan dengan Arafah di Saudi atau tanggal 9 Dzulhijjah. Jelas sekali, ya. Namanya saja puasa Arafah. Ya. Kan mana ya lebih dulu? Padang Arafah apa puasa Arafah? Iya, padang Arafah lebih dulu, ya. Jadi puasa Arafah mengikuti padang Arafah. Ketika di padang Arafah orang-orang sedang wukuf, maka seluruh kaum muslimin di dunia ini puasa Arafah. Tidak ada satupun dalil puasa Arafah suruh melihat apa? Hilal, enggak ada. Yang ada sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika kalian melihat hilal dan akhiri puasa kalian ketika melihat hilal. Itu puasa apa? Puasa Ramadan, Idul Fitri. Kan kalimatnya jelas. Jika mendung, genapkan Sya'ban 30. Jika mendung, genapkan Ramadan 30. Ya. Kalau puasa Arafah gimana? Jika mendung, puasa Arafah. Ya. Gimana? Enggak ada hubungannya dengan tanggal puasa Arafah itu. Puasa Arafah itu hubungannya dengan wukuf, ya. Nah, terserah penguasa Arafah mau kapan wukufnya. Gitu. Nah, ini mestinya alat pemersatu kaum muslimin sedunia. Mengacu ke sebuah tempat yaitu Arafah. Adapun Idul Fitri enggak bisa karena sabda Nabi, lihatlah hilal, kan hilal di Mesir misalnya dengan hilal di Indonesia beda. Mesir Idul Fitri hari Senin, Indonesia hari Selasa. Ini mungkin karena memang masing-masing taat kepada Nabi. Orang Mesir taat kepada Nabi, itu hilal kelihatan. Orang Indonesia taat kepada Nabi, hilal belum kelihatan, beda. Mungkin. Dan itu terjadi di zaman Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas dilapori Ibnu Abbas bahwa kami waktu di Syam lebarannya Jumat malam Sabtu. Ya, Jumat malam Sabtu melihat hilal. Mestinya sekarang ini lebaran, waktu itu awal Ramadan ya. Ibnu Abbas menjawab, Syam dengan hilal Syam, kami di Mekah dengan hilal Mekah. Berbeda. Idul Fitri itu pernah ada di zaman sahabat. Adapun beda Idul Adha ini belum pernah ada. Ya, karena semua mengikuti dalil bahwa semuanya mengacu kepada wukuf di Arafah. Namanya saja Arafah, maka puasa Arafah. Ya, maka enggak usah capek-capek. Menteri Agama Mesir Ru'yatul Hilal, enggak perlu. Menteri Agama Malaysia, Menteri Agama Indonesia, tidak perlu. Enggak usah capek-capek. Biar penguasa Arafah saja. Ya. Nah, inilah kunci persatuan itu, ilmu. Dengan ilmu memahami sunnah, insyaallah persatuan akan terwujud. Ya. Ada tiga jenis ternak. Bolehkah kita melakukan ternak selain tiga jenis tersebut? Seperti ternak ular, buaya, yang kulitnya juga untuk kebutuhan manusia. Kalau menternakan ya gak masalah, ternak ayam, ternak bebek. Cuman tidak ada hukum ternak. Tidak ada zakat bebek, tidak ada zakat ayam, tidak ada kurban bebek, tidak ada kurban ayam. Ya, adapun berternak ayam gak masalah. Bagaimana sikap kita terhadap Idul Adha 2014 ini? Apakah berarti kita tidak taat kepada pemerintah ketika kita mengikuti wukuf? Apakah pemerintah memaksakan? Nah, coba ketika pemerintah memaksakan, tidak boleh, harus hari Selasa misalnya, ya. Itu pun kan tidak boleh. Kita harus taati pemerintah kalau apa? Kalau pemerintah itu benar. Kalau tidak benar ya tentu enggak boleh taat. Ya. Sama dengan kita harus taat kepada ibu kalau ibu itu memerintahkan sesuatu yang tidak maksiat. Kalau maksiat ya tidak boleh. Ya. Nah, jadi ngelihat perintahnya apa. Ya. Bagaimana ketika penguasa mengajak kita untuk muludan, tahlilan, apa kita mau? Ya. Ini sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan tentu tidak patut kita ikuti. Sabda Nabi bahwasanya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat ialah yang paling banyak bersolawat atasku. Sahihkah hadis ini? Saya tidak tahu tentang kesahihan hadis ini. Yang jelas bahwa bersolawat merupakan sesuatu yang disukai, ya, terutama di hari Jumat. Di hari Jumat disunahkan memperbanyak membaca solawat. Dan antum tahu siapa yang paling banyak membaca solawat? Nah, yang belajar hadis, para ahlul hadis yang belajar hadis, yang paling banyak bersolawat adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain yang belajar hadis. Bentar-bentar, bentar-bentar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tidak dengan tulisan, itu dengan lisan. Maka Musnad Ahmad itu tidak ada tulisan awalnya. Tulisan selawat tidak ada. Qala Rasulullah .2. Enggak pakai sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap kali beliau mengucapkan menulis Rasulullah, dari lisan beliau keluar ucapan sallallahu alaihi wasallam. apa yang dimaksud bahwa menikah itu apa? Semata karena Allah. Ini bahasa-bahasa yang agak gulu ya. Tentu bukan menikah saja. Ya bekerja, ya cari nafkah, ya makan, ya minum, ya olahraga karena Allah. Ya kan? Bukan hanya menikah. Kalau hanya menikah ya keliru, bukan hanya menikah. Maka ketika seseorang menikah, cari-cari calon istri yang cantik, boleh enggak? Tentu boleh. Wah, enggak karena Allah nih, karena cantik, ya. Enggak paham dia. Boleh. Mohon penjelasan tentang proses akikah yang syar'i yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah untuk penyembelihan kambingnya harus menyebut nama si bayi? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada hadza minka walaka. Hadza minka walaka. Ini darimu dan untukmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Itu saja. Sudah selesai. Ketika kambing itu sudah disembelih, sudah selesai. Akikahnya sudah selesai. Ya. Nah, makan-makannya itu sudah bukan ritual lagi. Sudah bukan ibadah mahdoh lagi. Maka bebas. Mau dimakan hari ke-8, hari ke-9, enggak masalah. Mau dibagi mentah, mau dibagi matang, mau ngundang orang, mau kita nasi kotak, anterin ke tetangga dan seterusnya, bebas sebebas-bebasnya. Karena inti akikah menyembelih hewan kurban. Apakah betul ada larangan memotong kuku pada malam hari? Tidak ada. Tunjukkan dalil mana? Ya. Tidak ada. Apakah sholat sunat qobliyah dan ba'diyah zuhur dikerjakan dengan 4 rakaat tanpa salam? Kalau 4 rakaat tanpa salam. Tanpa salam gimana? Enggak selesai-selesai dong. Ya. Sekali salam tanpa atahiyat awal barangkali ya. Dengan atahiyat awal karena kaidahnya seluruh sholat sunat mengikuti sholat wajib, kecuali jika ada dalil khusus. Maka sholat 2 rakaat tentu sama persis dengan sholat subuh. Sholat 3 rakaat sama persis dengan sholat maghrib. Sholat 4 rakaat sama persis dengan sholat duhur, sholat asar. Kecuali kalau ada dalil khusus, seperti sholat witir yang 3 rakaat dilarang disamakan dengan maghrib. Apa hukum seorang imam yang lupa pada saat membaca Al-Quran dalam sholat yang dijaharkan di rakaat pertama, kemudian dia berucap istighfar dengan suara yang bisa didengar makmum? Tidak masalah ya, walaupun saya kira tidak, ya mungkin refleks ya orang yang salah beristighfar, ya tidak itu hal yang biasa ya. Imam lupa ayat, hal yang biasa. Ingat-ingat saja, kalau enggak mampu ya diteruskan, maksudnya ruku, enggak masalah. Halalkah hewan yang disembelih karena Allah tapi peruntukannya bukan karena Allah, buat selamatan misalnya? Halal kalau judulnya dimakan. Kalau judulnya dimakan buat acara tahlilan, buat makan-makan acara muludan, buat makan-makan acara bid'ah, halal. Halal sembelihan tersebut. Yang haram dipersembahkan kepada berhala. Ya. Yeah. Kerbau ini kita potong dan kita persembahkan kepada penunggu pantai selatan ini, nah, jelas ini haram. Ya, kan ada di beberapa daerah seperti itu haram. Tapi kalau tujuannya untuk dimakan, enggak masalah. Ya, tidak dipersembahkan kepada berhala. Apakah kita puasa dari tanggal 8 kemudian 9 atau kita puasa tanggal 9 saja? Apakah hadis yang menjelaskan dari tanggal 8 sahih? Khusus tanggal 8 tidak sahih, hari tarwiyah ya. Cuman karena ini wukuf, kalau tidak salah jatuh hari Jumat, ada larangan puasa hari Jumat saja. Jika kalian puasa hari Jumat, maka barengi dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Sehari sesudahnya tentu sudah Idul Adha tidak boleh, berarti sehari sebelumnya, berarti Kamis Jumat. Bagaimana cara taubat mantan copet karena korbannya orang yang tidak dikenal sehingga untuk mengembalikan hartanya sulit? Banyak bersedekah dan bertekad tidak mengulang lagi, menyesal. Banyak bersedekah, membantu fakir miskin, insyaallah. Bolehkah kita memaksakan diri dalam berkurban, yaitu dengan berhutang? Tidak boleh. Mau kurban, mau haji, mau zakat, mau sholat, mau puasa, memaksakan diri haram. Ketika kita tidak sanggup berdiri, kita paksakan sholat sambil berdiri, Allah enggak suka. Allah enggak kagum dengan kita. Ya. Kalau orang mungkin kagum, Allah enggak kagum. Ya. Allah enggak suka. Nah, termasuk kurban, memaksakan diri, Allah enggak suka. Bagaimana hukum imam yang lupa membaca doa kunut subuh, tapi setelah tahiyat akhir dia sujud sahwi, kemudian salam? Bagaimana sikap makmum? Ikuti saja, ya. Karena ini merupakan sesuatu yang hak dia, ya. Kunutnya jangan diikuti, tetapi sujud sahwinya diikuti, ya. Itu hak dia. Kurban dengan kuda berarti apakah tidak sah? Iya, tidak ada ya kurban dengan kuda. Yang ada tiga tadi, dan kuda bukan termasuk binatang ternak, tapi tunggangan kendaraan. Tiga tadi, unta, sapi, kambing. Terkadang ketika kita bertemu dengan lawan jenis, kita tidak bisa menghindari mereka untuk bersalaman dengan bersentuhan karena terkadang mereka terkesan memaksa. Tos siapa maksa? Saya kira enggak ya. Antum aja yang merasa enggak lah ya. Oh, kecuali tangan kita ditarik ya. Dia nyodorin tangan, ya kita gimana caranya lah. Kita enggak usah nyodorin tangan. Saya kira enggak ya. Ini kan masalah berani apa tidak. Haram jadi tolak. Ya, jangan. Ya, bagian dari resiko. Gitu. Ada orang yang marah-marah dengan kita, tapi yang simpati, ada. Ya. Kan tidak bisa kita hidup ini ingin semua orang suka dengan kita, simpati dengan kita. Tidak bisa. Ini resiko. Mengamalkan sunnah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته